Sabar jua jantung hati, beta jua surindu, ale di sini. Sampai putih rambu ini tertidur abadi. Aleha dan Ale mengerti, beta sing selamanya harus terus begini. Hidup sendiri, mari jaga tong hati beng Ale beta janji sehidup semati. Hidup